Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah terhadap seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat tersebut kita bisa bersyukur pada Allah taala dan menggunakannya untuk ketaatan kepada-Nya. Ikhwati fillah, beberapa fasal telah kita baca dalam kitab Ad-Dawa, penyakit dan juga obatnya. Dan kita telah mengetahui bahwasanya doa merupakan sebab diangkatnya penyakit, paling minimalnya meringankan penyakit, menghilangkan penyakit yang sudah ada dan menahan datangnya penyakit. Dan semua orang menginginkan bahwasanya doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingin apa yang diharapkan tercapai. Ingin agar penyakitnya segera sembuh. Maka pada kesempatan subuh hari ini kita akan baca lagi fasal yang berikutnya. Bagaimana sih supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Apa syarat-syaratnya? Apa yang harus kita penuhi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang tidak boleh kita kerjakan? Maka ikhwati fillah, kita baca lagi kitab Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Faslun, fasal. Wa idha jama'ad du'a hudurul qalbi wa jam'iyatahu bi kulliyati al-matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah wa hiya as-sulusul akhir min al-layl wa inda al-adhan وبين الأذن والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضي الصلاة وآخر الساعة بعد العصر من ذلك اليوم وصدف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة wa kana ala tahara wa rafa'a yadayhi ila Allah ta'ala wa bada'a bihamdillah wa sana'i alayhi thumma thanna bis salati ala Muhammad abdihi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam thumma qaddama bayna yaday hajatihi at-taubata wal istighfar thumma dakhala ala Allah wa allaha alayhi fil mas'alah wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbatan wa tawassala ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi wa qaddama bayna yaday du'aahu sadaqah fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abadan wa la siyama in sadafa al-adiyah التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة وأن أو أنها متضمنة لاسم أعظم. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Agar doa kita tidak ditolak oleh Allah Taala, agar doa kita diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Wa idza jama'a du'a hudurul qalbi, dan apabila doa itu diiringi, disertai dengan hadirnya hati. Jadi syarat yang pertama, ketika berdoa itu hati itu harus hadir, betul-betul khusyuk. Bukan hanya komat kamit mulutnya, dalam keadaan hatinya entah kemana perginya, tetapi betul-betul hadir hatinya. Wa jam'iyatahu bi kulliyati 'alal matlub, dan terkumpulnya seluruh keinginan-keinginan, terkumpulnya semua yang diharapkan, memang sudah disiapkan apa yang dia akan minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sarafa waqtan min awqatil ijabah as-sitta, yang ketiga, dia berdoa bertepatan pada waktu-waktu mustajabah. Dia berdoa pada waktu yang tepat. Ikhwati fillah, kalau kita meminta dengan seseorang, kebiasaannya kita itu sudah persiapan dulu apa yang kita akan sampaikan kepada seseorang tersebut. Mau minjam uang misalnya, punya hajat butuh banget, kita sudah persiapkan diri kita. Bahkan kadang-kadang kita sudah latihan di rumah, dan kita upayakan waktunya pas. Wah, ini pas ini. Dia sudah, ini tanggal muda, dia sudah gajian ini. Tanahnya sudah laku, rumahnya sudah laku. Dan kelihatannya dia tidak terlalu butuh. Wah, banyak uang ini. Maka ini lebih besar kemungkinan apa yang kamu harapkan tercapai. Nah, kita tidak menyamakan Allah dan makhluk, tidak. Nah, kebiasaannya seseorang kalau punya hajat dengan orang lain, dia menggunakan waktu yang tepat. Nah, kalau tidak tepat, kalau dengan makhluk bisa jadi dia banyak alasan, afan, belum cair, afan, ana juga ada keperluan, saudara saya sakit, insya Allah ana bantu nanti 2 minggu lagi ya. Ada kemungkinan. Nah, kalau Allah, insya Allah, Allah pasti kabulkan kapanpun. Cuma ada waktu-waktu yang Allah beritahukan, waktu yang tepat agar doa kita, permintaan kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ada 6 waktu. Wahiya as-sulusul akhir minal lail, yaitu sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Maka barang siapa yang minta, pasti Allah kasih. Barang siapa yang berdoa, pasti Allah kabulkan. Barang siapa yang minta ampun, Allah ampuni. Maka berdoalah di sepertiga akhir malam. Waktu yang kedua, wa indal adzan, ketika adzan, berdoalah. Ini waktu-waktu yang mustajabah. Yang ketiga, wa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat. Setelah selesai azan, berdoalah. Karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. sampai komat. Nah, itu adalah waktu jika akan dikabul, waktu kemungkinan besar doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yang atau yang keempat, wa adbari shalawatil maktubah, setelah selesai melaksanakan salat-salat yang fardu, setelah selesai melaksanakan salat wajib, boleh kalian berdoa dan tidak berjamaah. Boleh berdoa, karena itu juga termasuk waktu-waktu yang mustajab. Yang kelima, wa inda sa'ud al-imam yaum al-jum'ah al-mimbar hatta taqdis salah, ketika imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat sampai selesai salat. Ketika imam naik, itu adalah waktu mustajab. Naik ke atas mimbar ingin berkhutbah, itu adalah waktu yang mustajab. Yang berikutnya, wa akhiru sa'ah ba'da al-asri min dzalikal yaum, yaitu setelah salat asar pada hari Jumat. Sore hari di waktu hari Jumat itu juga termasuk waktu yang mustajab. Ya khawati fillah, ini 6 waktu yang kemungkinan besar doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sepertiga malam terakhir, ketika azan, antara azan dan iqamah, setelah salat 5 waktu, ketika imam naik ke atas mimbar, dan juga di waktu asar pada hari Jumat. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jamin barakallahu fikum. Kemudian termasuk perkara-perkara yang harus kita penuhi agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, agar doa kita tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, selain waktu-waktunya tepat, selain juga hati kita harus hadir ketika berdoa dan kita sudah mempersiapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita akan minta pada Allah Azza wa Jalla, maka ada perkara lain yang harus kita penuhi. Apa itu? Wasadafa khusyu'an fil qalbi, ketika bertepatan khusyuknya hati kita, betul-betul hati ini hadir khusyuk ketika berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa inkisaran baina yadil rabb wa dhullan lahu wa tadarruan wa rikatan, dalam keadaan kita betul-betul tunduk patuh, merasa rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoanya itu betul-betul merasa rendah dan merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Banyak di antara kita yang berdoa seperti angin lewat saja. Ya Allah, saya minta kesehatan, ya Allah, lancarkan rezeki saya, ya Allah, begini dan begitu. Tidak menunjukkan kebutuhan dia. Tunjukkan kepada Allah Ta'ala kamu betul-betul butuh, terus-menerus butuh berdoa kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan tadarru, zullan lahu wa tadarruan, dalam keadaan rendah, butuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, wastakbar da'il kiblah, hendaklah orang yang berdoa dalam keadaan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Syarat yang berikutnya, wa kana ala taharah, hendaklah orang yang berdoa yang menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan suci dan bersih, bersih dan suci. Kamu ketika membutuhkan sesuatu dari orang lain, kamu datang dalam keadaan bersih. Tetapi kenapa ketika berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan seadanya, dalam keadaan kotor, tanganmu penuh dengan kekotoran kezaliman yang kamu lakukan, memukul saudaramu, menyakiti saudaramu, pakaianmu kotor dengan perkara-perkara yang najis. Maka khawatirlah, kalau ingin dikabulkan doa kalian, hendaklah bersih, bersih hatimu, bersih juga jasadmu dari najis-najis, dan juga bersih pakaian kalian dari kotoran-kotoran dari hal-hal yang najis dalam keadaan suci. Wa kana ala taharah, dan orang yang berdoa hendaklah dalam keadaan suci. Yang berikutnya, wa rafa'a yadayhi ila Allah ta'ala, hendaklah orang yang berdoa mengangkat kedua tangannya ke arah langit, ke langit kepada Allah azza wajalla, mengangkat kedua tangannya seperti kalian meminta. Lihatlah para pengemis, ketika dia terus-menerus meminta, mengangkat kedua tangannya, Tuhan bantu saya Tuhan, saya lapar Tuhan, menunjukkan kebutuhannya, kesungguh-sungguhannya, maka dia mendapatkan apa yang diinginkan. Bukan berarti kita diperbolehkan minta-minta dengan manusia, tidak. Karena banyak di antara pengemis sekarang yang menjadikan minta-minta ini sebagai profesinya. Dia hanya berpura-pura sehingga dia mendapat apa yang dia inginkan. Ternyata satu bulan bisa menghasilkan 25 juta. Mengalahkan gajinya para pegawai negeri. Nah, bukan itu yang kita lihat. Bukan mereka yang dijadikan kita contoh, tapi kita lihat dari sisi di mana kesungguh-sungguhan mereka. Meminta, maka akan mendapatkan apa yang dia tuju. Maka ikhwat fillah, ketika kita yang menginginkan doa kita dikabulkan oleh Allah azza wajalla, tunjukkan kesungguh-sungguhan kita, angkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah terus berulang-ulang, tidak cukup sekali, terus cari lagi waktu yang mustajabah, cari lagi waktu-waktu yang tepat, doa lagi, minta lagi. Agar Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita inginkan. Agar Allah subhanahu wa ta'ala angkat penyakit yang kita alami. Agar kita tidak tertimpa musibah sebagaimana tempat-tempat lain yang sedang mendapatkan musibah. Terus berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah azza wajalla. Mohon kepada Allah agar saudara kita, orang tua kita, istri kita, adik dan kakak kita mendapatkan hidayah dari Allah azza wajalla. Dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar selamat dunia dan akhirat. Terus, jangan cuma sekali, terus menerus angkat kedua tangan kita. Wa bada'a bihamdillahi wa sana'i alaihi, kemudian hendaklah orang yang berdoa memulai dengan doanya memuji Allah dan menyanjung Allah azza wajalla. Puji Allah, sanjung Allah ta'ala, seperti kalian minta kepada kedua orang tua kalian atau kepada orang lain. Kalau memujinya, maka Allah lebih pantas, dan dialah yang paling pantas untuk dipuji dan disanjung. Puji Allah, sanjung Allah azza wajalla. Kemudian, summa sanna bis-salati ala Muhammad abdihi wa rasulihi, hendaklah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang mana beliau adalah hambanya dan rasulnya. Mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Summa qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar, hendaklah orang yang berdoa yang menginginkan agar doanya dikabulkan oleh Allah taala, di antara doanya tersebut ada permintaan tobat kepada Allah Ta'ala, pernyataan tobat kepada Allah Ta'ala, dan pernyataan minta ampun dari dosa-dosa yang pernah dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaklah di antara doa yang dia panjatkan, di sela-sela doa yang dia panjatkan, dia menyatakan tobat kepada Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan, baik yang dia sadari maupun yang tidak dia sadari. Minta ampun kepada Allah Ta'ala, tobat dan istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku minta ampun padamu ya Allah, aku tobat padamu ya Allah. Thumma dakhala 'ala Allah, kemudian mulai dia berdoa, dia memuji Allah, kemudian dia bersolawat, kemudian dia taubat dan istighfar, baru dia menyampaikan permintaannya, hajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ini, minta itu, mohon ini dan mohon itu. Silakan. Walaha alaihi fil mas'alah. Kemudian syarat yang berikutnya, yang hendaklah dia penuhi, hendaklah dia bersungguh-sungguh. Nah, dia bersungguh-sungguh dalam doanya. Dan hendaklah dia harap-harap cemas. Yang berikutnya, hendaklah dia berdoa pada Allah Ta'ala dalam keadaan betul-betul harap dan juga cemas. Berharap semoga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Berharap semoga apa yang dia inginkan tercapai. Dan cemas kalau tidak dikabulkan nanti. Nah, jangan-jangan Allah tidak dikabulkan karena dosanya. Nah, rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Wa tauhidihi, yang berikutnya, hendaklah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Menyatakan bahwa Allah, engkaulah satu-satunya yang berhak diibadahi. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin hanya Allah yang mampu mengabulkan doa kalian, permintaan kalian. Hanya Allah yang mampu mengangkat musibah yang menimpa kalian. Mentauhidkan Allah, Allah sendiri. Dan yakin hanya Allah yang mampu untuk mengijabai doa kalian, yang mampu untuk menghilangkan malapetaka yang menimpa kalian. Kemudian yang berikutnya, waqaddama baina yaday du'aahu shadaqah. Hendaklah dia iringi tentunya setelah doanya dengan sedekah. Berinfak, mengeluarkan sebagian hartanya untuk membela agama Allah Ta'ala. Dia berikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dia membantu saudaranya yang memiliki kesulitan. Dia keluarkan hartanya karena amalan dosa yang pernah dilakukan. Fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abadan. Kalau perkara-perkara ini terpenuhi, maka doanya hampir-hampir tidak tertolak selama-lamanya. Artinya, kemungkinan besar atau pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau syarat-syarat ini terpenuhi. Wala siyama in sadafal adiyah allati akhbaran Nabi SAW annaha madhannatul ijabah. Lebih-lebih kalau doanya tersebut bertepatan dengan doa yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya sesuai dengan sunnah Rasul. Waktunya pas. Dipanjatkan di waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu yang istijabah. Mustajabah, maka dikabulkan doanya. Atau nah, bertepatan ketika itu, waktu dan tempatnya juga pas. Tempatnya suci, bersih. Tempatnya berada di depan Ka'bah. Nah, kalau memang sedang tawaf atau haji. Nah, waktu-waktu tempatnya di masjid. Nah, waktunya pas, tempatnya tepat. Syarat-syaratnya terpenuhi, maka hampir-hampir doa orang seperti itu tidak ditolak oleh Allah. Artinya pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka ikhwati fillah, tentunya kita ingin kepada Allah, tentunya kita ingin doa-doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ternyata yang namanya doa tidak sesimpel sebagaimana yang kita bayangkan. Ada perkara-perkara yang harus kita lakukan. Waktunya ditambah lagi ketika musafir, ketika sedang turun hujan. Jangan sampai menzalimi orang lain. hendaklah menyambung tali silaturahmi. Nah, terus kita introspeksi diri. Nah, kita cek apa yang belum kita lakukan. Kalau semua sudah dipenuhi, insyaallah Allah akan kabulkan doa-doa kita. Maka ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa minha ma fi sunan wa sahih Ibnu Hibban. Maka diantaranya, diantara bentuk contoh doa yang di dalam doa tersebut terpenuhi sebagian besar syarat-syarat agar doa tersebut dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan tidak mungkin ditolak oleh Allah Ta'ala. Contohnya bagaimana? Disebutkan dalam sunan dan juga Sahih Ibn Hibban. Min hadis, dari hadis Abdullah bin Buraidah. Dari hadis Abdullah bin Buraidah. An abihi, dari bapaknya. An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seorang laki-laki sedang berdoa. Kata Abdullah bin Buraidah, dia mendengarkan dari bapaknya. Bapaknya cerita, baru Rasulullah pernah mendengarkan seseorang berdoa, di mana orang ini berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah. Dia berdoa tentunya dalam keadaan mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat. Dia meminta kepada Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, bi anni ashadu, bahwasanya aku bersaksi, ya Allah, annaka anta Allah, engkau adalah Allah. Di antara nama Allah yaitu Allah. Dia bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang digunakan adalah Allah. Annaka anta Allah, bahwasanya engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dan dia pun mentauhidkan Allah, meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, Allah lah satu-satunya yang mampu mengijabai doanya, Allah yang mampu untuk mengangkat musibah yang menimpanya. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ahadus somadul ladhi lam yalit walam yulat, engkaulah yang Maha Esa. Dia bertawasul dengan nama Allah Al-Ahad. As-Somad, ini juga nama Allah dan juga sifat Allah. Bertawasul dengan nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Ahad As-Somad. Alladhi lam yalit walam yulat, yang tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. As-Somad artinya yang bergantung segala sesuatu kepadanya, yang tidak memiliki bapak dan juga tidak memiliki anak. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Tidak punya bapak dan juga tidak punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Dia yakin hanya Allah satu-satunya. Ini syarat-syaratnya dia penuhi. Dia berdoa dengan doa yang terpenuhi syarat-syarat doa. Faqala, maka Rasul menyatakan, laqad sallallahu bi ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan nama yang apabila seseorang itu meminta kepada Allah dengan nama tersebut, a'ta, pasti Allah akan beri. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan apabila dia berdoa dengan doa seperti ini, pasti Allah kabulkan doanya. Maka ikhwat fillah, ini pernyataan Rasulullah. Maka tentunya hendaklah kita hafalkan doa ini, karena doa ini sekalipun dilakukan oleh orang lain, tetapi telah diikrarkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang berdoa dengan doa seperti ini, pasti Allah kabulkan doanya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, yang sahih Abi Dawud. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa fi lafzin, sedangkan dalam lafaz lain Rasulullah menyatakan laqad sa'altallaha bismihil a'zam, sungguh engkau telah berdoa dengan nama Allah yang agung, berdoa dengan nama Allah yang maha agung. Maka tentunya sudah seharusnya dan semestinya kita menghafalkan doa ini bagi orang-orang yang mengharapkan doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala agar segera mendapatkan kesembuhan, agar terhindar dari mara bahaya, agar terbebas dari malapetaka dan bencana yang menimpa dirinya dan keluarganya, serta musibah-musibah yang sedang melanda negaranya. Maka dalam berdoa dan doa ini Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah, bi anni ashadu annaka anta Allah, di mana aku bersaksi bahwa engkaulah, engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau. Al ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad, engkaulah yang maha esa, yang bergantung segala sesuatu kepadanya, yang bergantung segala sesuatu kepadamu. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang sekufu denganmu. Maka ikhwati fillah, kita hafalkan. Wa fi sunan, dan disebutkan dalam sunan Sahih Ibnu Hibban, dan juga disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban aidan, juga disebutkan min hadis Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan, bahwasanya beliau Anas bin Malik pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersama Rasulullah dalam keadaan duduk. Wa rajulun yusolli, dan ada seorang laki-laki yang sedang melaksanakan salat. Summa da'a, ketika laki-laki ini selesai melaksanakan salat, dia pun berdoa. Ini juga menunjukkan waktu mustajab, yaitu dia berdoa setelah salat. Minta itu setelah kamu melakukan kebaikan. Kalau mau mohon sesuatu, tunjukkan, buktikan, tobat dulu, salat dulu, puji Allah dulu, bertawasul dengan nama-namanya Al-Husna wa sifatul ulya, sifat-sifat yang tinggi, angkat kedua tanganmu, sucikan dirimu, sucikan pakaianmu, hadap kiblat, angkat kedua tanganmu, baru minta. Kalau doamu tidak dikabulkan, jangan salahkan kamu berdoa, jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi banyak perkara-perkara yang belum kamu penuhi. Ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sedang sholat, kemudian setelah selesai sholat dia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, faqala, di mana dia menyatakan Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anna lakal hamd, dan bahwasanya segala puji milikmu ya Allah, hanya engkaulah satu-satunya yang berhak dipuji, engkaulah yang berhak disanjung. Adapun makhluk sebenarnya enggak pantas untuk dipuji. Dia kuat, ketahuilah kekuatan yang dia miliki itu dari Allah. Dia cantik, dia ganteng, ketahuilah kecantikan dan kegantengannya itu dari Allah. Dia kaya, kekayaannya semua dari Allah. Dia hebat, kehebatannya juga dari Allah. Dia pintar, kepintarannya dari Allah. Maka siapa yang berhak dipuji? Dia atau Allah? Allah yang berhak dipuji. Kalaupun kamu ingin memujinya, maka sanjunglah yang penciptanya. Subhanallah, pintar nian. Subhanallah, hebat nian. Subhanallah, kuat nian, kaya nian, bagus nian. Silakan, tetapi yang disanjung adalah Allah, penciptanya, pemberinya, yang memberikan nikmat kepadanya. Kalian akui bahwa Allah lah yang berhak dipuji. sebagaimana doa orang ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, semuanya aku memohon kepadamu, bi anna lakal hamd, karena engkaulah yang memiliki pujian-pujian. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah. Dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Al-Mannan, yang maha mengabulkan doa, yang maha memberi. Bari'u samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Nama Allah, di antara perbuatan Allah Ta'ala, sifat Allah, yaitu bari'u samawati, Allah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah khaliki Allah, pencipta. Engkau adalah bari'u samawati, engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau yang ciptakan langit dan bumi Allah. Yang besar saja Allah mampu, apalagi segera mengabulkan doa, gampang bagi Allah. Maka kita sanjung Allah, kita puji Allah Ta'ala. Badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. Ini juga nama Allah Ta'ala, al jalal wal ikram. Wa'idat yang maha tinggi dan maha mulia, ya hayyu ya qayyum. Wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dia sebut-sebut nama Allah. Dia sebut-sebut sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akui hanya Allah yang berhak diibadai. Dia puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah mendengarkan orang ini berdoa, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, laqad da'allah bismihil azim. Sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang agung. Alladzi idza du'iya bi ajaba. Yang apabila dia berdoa dengan doa tersebut, maka pasti Allah kabulkan doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan apabila dia minta, pasti Allah akan beri permintaannya. وخرج الحديثين الامام احمد في مسنده dan dikeluarkan dua hadis dua ahli hadis Imam Ahmad di dalam musnadnya dan telah mengeluarkan dua hadis Imam Ahmad di dalam musnadnya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di masa saat ini kita sangat butuh pertolongan Allah, bantuan Allah, kemudahan dari Allah Ta'ala, agar masyarakat bangsa Indonesia ini terbebas dari musibah yang sedang melanda, baik COVID-19, banjir, tsunami, gempa yang kemarin sore kita alami 5,3 skala Richter. Ini ancaman dari Allah, agar kita ingat kepada Allah, agar kita meminta kepada Allah, agar kita mohon kepada Allah. Kita ditegur, kita diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan gempa. Maka segera kita menghadap kepadanya, segera meminta kepadanya, minta perlindungan, keselamatan, kesehatan, minta rezeki dan lain-lain kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya kita segera berdoa pada Allah dan jangan ditunda-tunda, dan penuhi syarat-syarat agar doa kita terpenuhi, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita akan baca lagi contoh-contoh doa yang lainnya yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang Rasulullah sudah mentakrir, mengikrarkan bahwasanya barang siapa berdoa dengan doa tersebut, maka pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin, dalam keadaan mantap, dalam keadaan kemungkinan besar doa kita akan dikabulkan. Ada rasa harapnya, ada rasa cemasnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi diri kami pribadi dan juga bagi antum seluruhnya dan juga bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.